perabotan rumah. Bingung mau yang mana? Sanex aman terpercaya, berkualitas profesional. Solusi keluarga, rumah nyaman, dompet aman, melengkapi keluarga, bikin betah di rumah. Sanex, Sanex, solusi keluarga. Sanex, Sanex, terjangkau, terpercaya. Sanex, Sanex, pilihan kita semua. Andalan keluarga. Sanex, Sanex, solusi keluarga. Sanex, Sanex, terjangkau, terpercaya. Sanex, Sanex, pilihan kita semua. Rumah nyaman, dompet aman, bersama Sanex.